Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, qawluhu illa annama yataqadahu al-ilmu min adabil qa'imina alayhi, darsan wa tadrisan tatalaqa usuluhu ma'a kulli zamanin wa makanin. Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan beliau terhadap risalah Adabid Darisi wal Mudarrisi karya Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau masih berada dalam pembahasan mengenai muqaddimah yang ada pada risalah ini. Dan beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, illa annama yataqadahul ilmu min adabil qa'imina alaihi. Akan tetapi, ya, ada perkara-perkara inti yang ada pada ilmu, baik itu berupa adab-adab dari orang-orang yang terjun langsung di dalam ilmu tersebut, baik itu belajar atau juga mengajar, ya, darsan wa tadrisan, ya, baik itu belajar dan juga mengajar, ya, terjun langsung di situ. Tatalaqa usuluhu ma'a kulli zamanin wa makanin. Nah, itu ada perkara inti atau usul yang diterima secara bersambung di setiap zaman dan juga tempat. Nah, ini kita kalau melihat pembahasan di atasnya, Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sebagian, ya, sebagian dari kitab-kitab adab itu ada yang berubah, ada yang digantikan. Artinya tulisan yang terdahulu itu ada sebagian yang ditinggalkan karena tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Ya, kemudian bisa jadi di satu tempat dengan tempat yang lain itu juga berbeda. Namun di sini beliau menegaskan bahwa yang menjadi inti, ya, inti atau usul dari adab penuntut ilmu itu tidak berubah, baik itu berbeda zaman atau berbeda tempat. Jadi yang berubah itu hanya sedikit, namun inti dari adab itu tidak berubah. Karena itu, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk penggalan ini, Usulu adabid darisi wal mudarrisi la tataghayyaru. Usul atau inti, ya, dari adab pelajar dan juga pengajar itu tidak berubah. Kemudian beliau menjelaskan mengenai penggalan ini, ai wa ma'a hadzal ikhtilafi wa dhuhuri hajatil asri illa anna usula adabid darisi wal mudarrisi la tataghayyaru. Ya, jadi walaupun ada perbedaan tadi yang disebutkan di paragraf di atasnya, ya, ada perbedaan metode pengajaran, kurikulum dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga metode penyalinan dan lain sebagainya. Wa dhuhuri hajatil asri dan juga perbedaan kebutuhan zaman. Ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan tersebut, illa anna usula adabid darisi wal mudarrisi la tataghayyaru. Akan tetapi yang menjadi usul, yang menjadi pondasi atau pokok dari adab pelajar dan pengajar, itu tidak berubah. Ya, tidak ada perubahan di situ. Fi ayyi zamanin. Jadi zaman manapun, di zaman kapanpun. Walidha fanahnu bihajati ila mu'zami ma katabahul aqdamuna kama taqaddama. Dan oleh karena itu, maka kita semua itu sangat membutuhkan kepada mayoritas, ya, mayoritas apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Berarti tadi yang di paragraf sebelumnya dikatakan bahwa ada sebagian yang ditinggalkan dari tulisan ulama terdahulu mengenai adab pelajar dan pengajar, itu sedikit saja. Ya tadi yang berkaitan dengan perbedaan kebutuhan zaman dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebetulnya masih ya, sangat membutuhkan mayoritas, ya mu'zam, mayoritas dari apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Karena apa? Karena inti dari adab penuntut ilmu itu sebetulnya tidak akan berubah, ya, baik itu di setiap zaman ataupun tempat. Tidak berubah, karena itu kita masih sangat memerlukannya. Kemudian qauluhu dan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, lidha, oleh karena itu, ro'aita minal muhimmi, ya engkau dapat melihat ya, di antara perkara yang penting. Naqala abda'ima kutiba fi hadzal babi. Yaitu penukilan ya, atau pemindahan dari hal-hal yang paling penting dari apa yang telah ditulis dalam perkara ini. Ya, artinya apa? Kitab-kitab yang datang belakangan mengenai adab pelajar dan pengajar, itu untuk perkara-perkara yang paling penting, itu sebetulnya hanya menukilkan, ya, hanya memindahkan, menukilkan dari apa-apa yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Di sini, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu ahammiyatu dirasati adabit darisi wal mudarrisi, yaitu pentingnya mempelajari adab pelajar dan juga pengajar. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan mengenai penggalan tadi, afada bidzalika annahu lan yaktuba fil maudhu'i ibtida'an. Ya, maksud dari penggalan ini bahwa penggalan ini membawa faedah ya, dengan atau Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu memberi faedah dengan penggalan ini, annahu lan yaktuba fil maudhu'i ibtida'an, bahwa tidak akan ada ya, tulisan baru ya, mengenai pembahasan ini, yaitu inti-inti dari adab pelajar dan pengajar, ibtida'an, ya sesuatu yang memulai tulisan yang baru tidak ada. Ya, yang berkaitan dengan inti atau pokok atau usul dari adab ini. Tidak akan ada tulisan yang baru yang dimulai. Ya, mengapa? Wa innama sayanqulu an ghairihi ahsana ma kutiba fi hadzal babi. Sesungguhnya para penulis yang datang belakangan itu hanya akan menukilkan atau memindahkan dari selainnya, atau mudahnya hanya akan menukilkan dari apa yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Ahsanama kutiba fi hadzal babi, ya, dari apa yang terbaik yang ditulis mengenai inti adab ini. Ya, karena yang terbaik itu adalah yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti. Qauluhu dan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, idhil ummatu la tablughu awjal majdi illa bil ilmi. Ya, ini sangat penting. Idhil ummatu la tablughu awjal majdi illa bil ilmi. Sebab umat itu tidak akan mencapai ya, puncak dari kemuliaan melainkan dengan ilmu. Berarti ilmu adalah syarat bagi suatu umat untuk mencapai puncak kemuliaan. Wala ilma illa bi salahit darisi wal mudarrisi. Dan tidak akan ada ilmu ya, melainkan dengan baiknya adab atau baiknya pelajar dan juga pengajarnya. Jadi ilmu itu hanya bisa didapat dengan baiknya pelajar dan pengajar. Wal alimi wal muta'allimi. Dan juga ilmu itu tidak akan didapat melainkan dengan baiknya ulama dan juga penuntut ilmu. Hadza ta'lilun ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala kemudian melanjutkan penjelasan mengenai penggalan ini. Hadza ta'lilun. Ya, ini merupakan alasan libayani ahammiyati dirasati adabit darisi wal mudarrisi untuk menjelaskan pentingnya mempelajari adab pelajar dan juga pengajar. Wa madmunuhu dan kandungan dari penggalan ini annal ummata la tablughul makanatal aliyata. Bahwa umat itu tidak akan mencapai status yang tinggi. Wal manzilatal qawiyata dan juga tidak akan mencapai derajat yang kuat. Bainal basyariyati ya di antara manusia illa bil ilmi melainkan dengan ilmu. Wala ilma illa bi salahit darisi wal mudarrisi. Dan tidak akan ada ilmu melainkan dengan baiknya pelajar dan juga pengajar. Wa salahuhuma ya dan baiknya pelajar dan pengajar tersebut wa hadza yaqtadilih ya wa hadza yaqtadilih timama bi adabihima. Dan untuk mencapai baiknya pelajar dan pengajar tersebut, itu memerlukan kepedulian dan perhatian terhadap adab pelajar dan juga pengajar. Artinya apa? Supaya pelajar dan pengajar itu dalam keadaan yang baik, maka kedua belah pihak itu harus memperhatikan adab ya, pelajar dan juga pengajar. Wa qawluhu dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala auja ya maksud dari auja di sini ai uluwa yang maksudnya adalah tinggi atau apa artinya wa huwa diddul hubuti ya uluwa atau auja adalah lawan kata dari al-hubut yaitu turun atau rendah itu lawan katanya. Qalahu fil qamusi. Ya, ini dikatakan oleh Fairuz Abadi di dalam kitab beliau Al-Qamus, Al-Muhit. Ya, jadi untuk melihat makna al-auja, auja ini dapat dilihat di Qamus, Al-Muhit. Kemudian, wa aghfala hadhihi al-lafzatu al maaf. Wa aghfala hadhihi al-lafzata al-jauhariyu wa ibn manzurin wa ghairuhuma. Ya, wa aghfala hadhihi al-lafzata al-jauhariyu wa ibn manzurin wa ghairuhuma. Akan tetapi, lafad ini itu dilewatkan atau ditinggalkan oleh al-jauhari. Ya, al-jauhari itu juga rahimahullah ta'ala memiliki Kamus, ya, As-Sihah. Kemudian, Ibnu Manzur itu juga memiliki kamus, ya, Lisanul Arab. Itu beliau berdua yang melewatkan atau tidak mencantumkan lafad ini dalam kamus beliau. Wa ghairuhuma. Dan juga selain beliau berdua juga banyak yang meninggalkan lafad ini. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini bisa kita lihat di Tajul Arus. Tajul Arus, buah karya Murtada Az-Zabidi, itu pada Al-Mujallad Al-Khamisa, pada jilid yang kelima, Safhata Sittin wa Arba'i Mi'atin, pada halaman 406. Kita kembali ke atas. Waqila innaha mu'arrabatun. Dan dikatakan lafat auja ini, itu dikatakan bahwa itu mu'arrabah. Artinya apa? Asalnya itu kata asing, non-Arab. Kemudian diarabkan, diserap. Ada yang mengatakan demikian. Wahiyya kalimatun hindiyatun ma'naha al-uluwu. Itu adalah sebuah kata dari Hindi, dari India, yang maknanya adalah tinggi. Kama taqottama, sebagaimana telah berlalu sebelumnya maknanya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Qasdus Sabil. Ya undur, Qasdus Sabil. Silakan dilihat pada Qasdus Sabil, karya Al-Muhibbi. Pada Al-Mujallad Al-Awwala, pada jilid pertama. Safhatathnataini wa ishrina wa mi'ataini, pada halaman 222. Kita kembali ke atas. Qawluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idh humul qa'imuna ala tahdhibil malakati. Mereka itulah yang terjun langsung dalam memperbaiki tabiat. Yang memperbaiki tabiat, artinya baik pelajar dan pengajar, itulah mereka yang terjun langsung dalam memperbaiki tabiat. Wa irsyadil uquli, dan juga terjun langsung untuk menunjuki akal. Wal haduna ila siratil haqqi, dan orang-orang yang terjun langsung dalam proses menuntut ilmu, merekalah yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wa mizanil adli wassidqi, dan mereka juga lah yang menunjukkan kepada timbangan keadilan dan juga kejujuran. Ya, jadi para ulama itu kedudukannya sangat tinggi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk penggalan ini, yaitu Manzilatul Ulama'i wa Qadaruhum fil Mujtama'i. Manzilatul Ulama'i wa Qadaruhum fil Mujtama'i. Kedudukan para ulama dan juga ya, nilainya ya, tingkatannya ya, nilainya bagi masyarakat. Maka di sini menjelaskan keutamaan dan kedudukan para ulama yang terjun langsung dalam proses penuntutan ilmu, ya, proses menuntut ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Hadza fi bayani manzilatil 'alimi. Ya, ini penggalan ini itu menunjukkan atau menjelaskan mengenai kedudukan ulama. Wa qimatihi fil mujtama'i, dan juga arti penting para ulama di dalam masyarakat. Wa bayani atharihi, dan juga ini menjelaskan mengenai pengaruh dari para ulama. Wa naf'ihi, dan juga manfaat dari para ulama bagi masyarakat. Wa qad jaa'a fi ahaditha dha'ifatin wa mawdu'atin. Dan sungguh telah sampai kepada kita, ya, namun dalam hadis-hadis yang dha'if, yang lemah, dan juga hadis-hadis yang palsu, tashbihul ulama'i bin nujumi. Ya, dalam hadis-hadis yang dha'if dan juga mawdu' tersebut, itu ada hadis-hadis yang menjelaskan keserupaan ulama dengan bintang. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Unzur ala sabilil misa Unzur ala sabilil mithali haditha Anasin radhiyallahu anhu fil musnadi. Sebagai contoh, ya silakan lihat hadis Anas radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, pada Al-Mujallad al-Ishrina, pada jilid yang ke-20, kita mengetahui Musnad Imam Ahmad itu sangat tebal. Ya, Safhat Tsnataini wa Khamsina, pada halaman 52. Ya, kita mengetahui ada hadis yang masyhur dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu Inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi fis sama'i. Ya inna mathalal ulama'i fil ardi kamathalin nujumi fis sama'i. Sesungguhnya perumpamaan para ulama di bumi itu sebagaimana perumpamaan bintang di langit. Ya, walaupun di sini dikatakan derajatnya bukan derajat yang sahih. Ya, kemudian wanzur juga dapat dilihat pada muwafaqatul khubaril khobaro. Ya, ini adalah buah karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama. Safhata khamsin wa arba'ina wa mi'atin pada halaman 145. Kemudian dapat dilihat juga pada silsilatul ahadithid da'ifati wal maudu'ati. Ya, dapat juga dilihat pada mungkin keterangan takhrijnya. Ya, ini tadi juga kitab takhrij ya. Itu buah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, safhata 78 halaman 78 ila safhati 48 sampai halaman 84. Ya, kemudian kita lihat di atas wa qad abbarul ulama an hadza bi alfadhin muta'addidatin. Dan sungguh para ulama itu telah mengungkapkan hal ini. Ya, mengungkapkan bahwa ulama itu sebagaimana bintang di langit. Ya, bi alfadhin muta'addidatin dengan lafadz-lafadz yang bermacam-macam. Qala Abu Muslimin al-Khawlani, ya berkata Abu Muslim al-Khawlani, ya. Beliau mengatakan ya beliau ini salah seorang tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan al-ulama'u fil ardi, ulama di muka bumi, mithlun nujumi fis sama'i. Itu sebagaimana bintang di langit. Ya, ini ucapan yang juga sangat masyhur dari Abu Muslim Al-Khawlani. Idza badat lin-nasi ihtadau biha. Ya, karena bintang itu jika muncul di hadapan manusia, maka manusia akan mendapatkan petunjuk dengan bintang tersebut. Ya, kita mengetahui dahulu bintang itu digunakan untuk penunjuk arah. Ya, maka ketika bintang itu tampak, ya manusia itu akan mendapatkan petunjuk arah. Wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Dan jika bintang itu ya lenyap dari hadapan mereka, ya artinya tidak tampak, mungkin tertutup mendung dan lain sebagainya, maka manusia akan bingung atau ragu. Ya, ini perumpamaan yang dibuat oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Wa qala Abu Al-Aswadi At-Tu'aliyu, dan berkata Abu Al-Aswad At-Tu'ali rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli bahasa yang sangat masyhur, yang dikatakan sebagai salah satu orang yang memulai ilmu nahwu. Beliau rahimahullahu taala mengatakan laisa syai'un a'azza minal ilmi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, lebih berharga daripada ilmu. Mengapa beliau menunjukkan alasan al-muluku hukamun 'alan nasi? Para raja itu adalah penguasa dari manusia. Namun wal ulama'u hukamun 'alal muluki. Dan para ulama itu adalah penguasa bagi para raja. Ini menunjukkan dengan ilmu itu ulama dapat mencapai kedudukan yang di atas para raja. Kita lihat catatan kaki, ya, kutipan ini dapat dilihat pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ini kitab yang masyhur dalam bidang adab, buah karya Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Safhatatsnataini pada halaman Safhatatsnataini wa arba'ina pada halaman 42. Kemudian kita lanjutkan mengenai ini, beliau menambah penjelasan, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menambah penjelasan wajahu tashbihil ulama ibn nujumi. Sisi kemiripan para ulama dengan bintang. Ya, ini masih pembahasan miripnya ulama dengan bintang. Nah, dari sisi apa? Wa qala al-hafidhu Ibnu Rajabin an tamthilil ulama ibn nujumi. Ya, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, al-hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengenai permisalan ulama dengan bintang. Ya, beliau mengatakan apa? Hadza mathalun fi ghayatil mutabaqati. Ya, hadza mathalun fi ghayatil mutabaqati. Ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat, sangat sesuai. Ya, perumpamaan ulama dengan bintang adalah perumpamaan yang sangat tepat, sangat sesuai. Mengapa? Li'anna tariqat tauhidi wal ilmi billahi ta'ala wa ahkamihi wa thawabihi wa iqabihi la yudraku bil hissi. Ya, li'anna tariqat tauhidi, karena jalan menuju tauhid wal ilmi billahi dan juga jalan menuju pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala wa ahkamihi, ya, jalan menuju pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah, wa thawabihi, dan pahala Allah, wa iqabihi, dan balasan dari Allah, la yudraku bil hissi. Ya, tidak akan dapat diperoleh seluruh ilmu tersebut dengan perasaan saja, tidak mungkin. Ya, tidak akan mungkin diperoleh hanya dengan perasaan. Innama yu'rafu bidalili. Seluruh ilmu tersebut itu hanya akan dapat diketahui dengan dalil. Ya, dengan dalil. Wa qad bayyana dzalika kullahu fi kitabihi. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu semua. Ya, jalan menuju tauhid, ilmu mengenai Allah, hukum-hukum Allah, ya, pahala dan balasan dari Allah, seluruhnya. Fi kitabihi, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui penjelasan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ulama'u, maka para ulama, bima anzalallahu ala rasulihi, ya, dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, humul adillaul ladina yuhtada bihim fi dhulumatil jahli. Maka para ulama tersebut itu menjadi para pemberi petunjuk, ya, para pemberi petunjuk yang manusia itu dapat mendapatkan petunjuk atau dituntun dari kegelapan kebodohan, ya, dari gelapnya kebodohan. Wasyibahi, ya, dan juga kesamaran. Waddolali, dan juga kesesatan. Fa'idha fuqidu dhollas saliku. Akan tetapi jika para ulama itu tidak ada, ya, maka orang-orang yang ingin menempuh jalan kebenaran itu akan tersesat. Ya, ini menunjukkan betapa berartinya para ulama. Wa qad syubbihal ulama'u bin nujumi. Dan sungguh ulama itu diserupakan dengan bintang. Ya. Beliau menjelaskan wan nujumu fis sama'i fiha thalathu fawaida. Dan bintang di langit ya, itu memiliki tiga, paling tidak tiga, atau di sini disebutkan tiga manfaat, tiga faedah. Yuhtada biha fiz zulumati. Manfaat bintang yang pertama di langit itu adalah ya memberikan petunjuk dalam kegelapan. Ya, tadi bahwa manusia itu dahulu menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Sehingga dalam kegelapan malam manusia itu masih dapat mengetahui ke arah mana dia berjalan. Kemudian wahiya zinatun lisamai. Ya, manfaat yang kedua itu adalah bintang itu merupakan perhiasan langit. Ya, perhiasan langit. Karena kita mengetahui kegelapan malam itu ya menakutkan. Ya gelap, tetapi dengan adanya bintang itu langit menjadi indah. Kemudian warujumun lisyayatini. Yaitu menjadi alat pelempar bagi para setan. Alladhi yastariquna sam'a minha. Ya, menjadi alat pelempar bagi setan yang para setan tersebut itu mencuri dengar berita langit. Ya, maka kemudian bintang tersebut itu menghalangi ya, dan menjadi alat pelempar yang menghalangi para setan tersebut. Ya, keterangan ini ya, mudah kita dapati pada kitab para ulama. Nah, ini adalah fungsi bintang. Nah, wal ulama'u fil ardi tajtami'u fihim hadihil awsafu thalathatu. Ya, dan ulama di bumi itu juga terkumpul pada mereka tiga sifat atau tiga faedah ini, atau tiga manfaat ini. Apa saja itu? Bihim yuhtada fidzulumati. Ya, manusia itu mendapatkan petunjuk karena para ulama tersebut yang mendapatkan petunjuk di tengah kegelapan. Kemudian wahum zinatul ardi, dan para ulama itu juga perhiasan di bumi. Wahum rujumun lisyayatini, dan juga para ulama itu menjadi alat pelempar bagi para setan. Alladhi yukhallitunal haqqa bil batili. Ya, jadi para setan yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ya, dan yang melawannya itu adalah para ulama. Yang mereka menjadi alat pelempar bagi setan yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wa yudakhiluna fit-tini ma laisa minhu min ahlil ahwa'i. Ya, dan juga para setan tersebut ya dari golongan ahli yang mengikuti hawa nafsu itu selain mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, mereka memasukkan ke dalam agama perkara-perkara yang sebetulnya bukan berasal dari agama. Ya, sesuatu yang bukan dari agama, ya dari mungkin kebiasaan nenek moyang, adat istiadat dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam agama. Seolah-olah itu merupakan bagian dari agama. Wa ma damal ilmu baqiyan fil ardi. Ya, dan karena para ulama juga, maka ilmu itu akan terus ada di muka bumi. Fannasu ala hudan. Ya, dan juga karena para ulama lah, manusia itu tetap berada dalam petunjuk. Ya, intaha kalamuhu. Sampai di sini ucapan dari Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Nah, ini dapat dilihat pada buah karya beliau, Warathatul Anbiya'i Syarhu Hadithi Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Ya. Ini dapat dilihat pada Majmu'u Rasaili Ibni Rajabin ya, Al-Mujallad Al-Awwala pada halaman yang pertama. As-Safhat Ar-Rabi'ata. Maaf, as-safhat al-rabi'a ashrata ila as-safhat al-khamisa ashrata. Halaman 14-15. Kita kembali ke atas. Wa qad ja'a fi hadhal ma'na qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. Ya, dan sungguh telah datang hadis yang semakna dengan hal ini. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa hadis-hadis yang menyerupakan ulama dengan bintang itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah, dan juga maudhu', palsu, tetapi ada hadis yang sahih yang maknanya dekat dengan hal tersebut. Ya, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama'i. Ya, bintang-bintang itu adalah amanah bagi langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a matu'adu. Ya, jika pergi atau bintang-bintang tersebut lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi. Ya, dan saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amanah bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'aduna. Jika aku pergi, maka akan mendatangi para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah amanah bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'aduna. Maka jika para sahabatku pergi, maka akan mendatangi umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, maka ini maknanya serupa. Ya, maknanya serupa. Walaupun tidak kemudian mengatakan ulama adalah bagaikan bintang. Kita lihat catatan kaki, rawahu muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Musa radhiyallahu anhu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.